sebagian pihak masya Allah mantap, merasa mantap dengan kesendiriannya, berhujjah dengan hadis yang masyhur tentang al-ghuraba. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Menyatakan umumnya ahlul haq itu sedikit. Umumnya ahlul haq itu asing. Ya belum tentu. Ada kalanya ahlul haq juga banyak. Ahl sunnah. Ikhwan fillah jazakumullah, al-gharib di sini, al-ghuraba di sini. Itu diasingkan oleh masyarakatnya, diasingkan oleh kaumnya, oleh kabilahnya, bukan karena ittiqa' fushih. Bukan karena khawatir kejahatannya, keburukan akhlaknya, kejelekan internal dan muamalah, bukan karena itu. Bukan karena penyimpangan manhajnya, bukan karena itu. Ditinggalkan, dimusuhi, bahkan oleh kerabatnya, oleh familinya, oleh kaumnya, oleh kabilahnya, oleh masyarakatnya. Dikarenakan dia komitmen di atas sunnah, di tengah-tengah umat yang menyimpang dari sunnah. Ada bacaan penjelasan panjang dari Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah dalam bukunya Al-Ghuraba Minal Muslimin, Minal Mu'minin. Kitabnya Al-Hafid Ibn Al-Hambali, Kashful Qurbah Anhali Al-Ghurba. Dan sejumlah ulama yang lain. Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah dalam bukunya Madarijus Salikin juga menerangkan hal itu. Yang dimaukan dengan al-ghuraba adalah orang-orang yang komitmen di atas sunnah, di tengah-tengah sahibu hawa, du'atul sunnah, di tengah-tengah du'atul bid'ah, orang yang memiliki akidah yang sahihah, di tengah-tengah masyarakat yang rusak akidahnya. Wahakadha sahibul haq baina ashabil batil. Barakallahu fikum. Itu yang dimaksud. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah pernah menyatakan, ittabi' turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalah wa la taghtar bi kathratil halikin. Ikutilah jalan petunjuk, jalan kebenaran, dan tidak akan membahayakan kamu sedikitnya orang yang menempuh jalan tersebut. Kamu terasing dengan itu, tidak ada masalah. Dan hati-hati kamu dari jalan kesesatan. Dan kamu jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa pada penyimpangan tadi. Itu disebutkan dalam kitab Al-I'tisam karya Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Al-Sunnah ya akhi. Itu namanya ghuraba. Kalau kemudian ditinggalkan oleh ahlu sunnah orang-orang baik, ditinggalkan oleh salafiyin orang-orang baik, ditinggalkan oleh ru'usus salafiyin, tokoh-tokoh salafiyin, du'atus sunnah, du'atus salafiyin, yang masyhur dengan dakwah sunnahnya, itu bukan namanya ghuraba, itu namanya syawadzun nas. Orang-orang syad, orang-orang ganjil, orang-orang aneh, orang-orang yang menyimpang. Bukan ghuraba ya akhi. Syawadzun nas. Sudah sedikit menyimpang lagi. Sudah sedikit nyeleneh lagi. Sudah sedikit jauh dari sunnah. Jauh dari salafiyin lagi. Sudah jatuh ditimpa batu lagi. Bukan semata-mata tangga. Batu lagi. Remek ya akhi. Barakallahu fikum. Terkadang ahlu sunnah sedikit tapi aral haq. Terkadang ahlu sunnah banyak juga aral haq. Terkadang ahlul batil banyak, ahlul batil. Jadi yang sering, terkadang ahlul batil juga dikatakan batil dan dia sedikit. Barakallahu fikum. Patokannya adalah al-haq.